ingin berjalan berdua denganmu kekasih. Lewati malam setelah usai rinai gerimis, lelah wajah diluruh dengan rumput biru. Jemari tangan kita lekat jadi satu. Pipimu memerah, hasratku merekah. Kenapakah waktu tertinggal jauh? Kukatakan kepadamu tentang hijau gumpal yang bakal kita kerjakan dengan sederhana. Kita segera akrab dengan sinar pagi. Nyanyikan kupu-kupu hingga di rambutmu. Tersenyumlah kamu, tertawalah aku. Kenapakah waktu tertinggal jauh? Demi terjalin cinta. oh burung bernyanyilah, demi terjalin cinta. Oh, oh.